Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan buku detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan pada khutbah beliau pada hari Arafah. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Rasulullah berkata pada halaman yang ke-35, pada ilmiah yang ketiga, beliau menyebutkan ittaqullaha fi nisaikum. Takutlah kalian kepada Allah di dalam memelihara dan berbuat baik kepada istri-istri kalian. Kata Rasulullah, karena kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah dan mengambil kehormatan mereka, dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah. Hak kalian dari mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kalian sukai ke dalam rumah kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sedangkan hak mereka dari kalian adalah kalian harus memberi nafkah kepada mereka, pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Penggalan yang pertama ucapan Nabi yang menyebutkan ittaqullaha fi nisaikum. Di dalam riwayat yang lainnya Nabi berkata, istausun nisa bi khairin. Berilah nasihat istri kalian dengan kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan yakni bima radiyallahu bihi wa bima fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi. Kata Imam Al-Utsaimin, nasihati istri kalian dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah dan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limada? Mengapa demikian? Qala al-Syekh Mustafa Al-Adawi. Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan, li'anna qadra khuluqi rajulin yura bima fa'alahu ala imra'atihi bima fi'luhu ala imra'atihi. Beliau menyebutkan, karena kadar kebaikan akhlak seorang lelaki itu ditandai dengan kadar kebaikannya terhadap istri-istrinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik kepada keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, dan aku kata Nabi, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik berbuat keluargaku dibandingkan kalian, terhadap keluarga kalian. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, benarlah ucapan Ibrahim An-Nakhai, kafa bi rajulin 'alal ismi ay yahtaqira imra'atahu. Cukup bagi seorang lelaki itu berada berdiri di atas perbuatan dosa ketika dia meremehkan istri-istri mereka. Limada? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi kita mengatakan, innamal mar'atu saqa'ikur rijal. Wa fi riwayah, innal mar'ata saqa'ikur rijal. Sesungguhnya wanita itu belahan dari seorang lelaki. Di dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan, Inna zaujatuka awwanun bika. Sesungguhnya istrimu itu merupakan penolong bagi dirimu, teman terbaik bagimu. Maka ikhwan billah, Nabi memerintahkan agar setiap kaum muslimin memperlakukan wanita itu atas dasar takwa kepada Allah Taala. Sebab akan datang satu masa, dan itu adalah di zaman kita pada hari ini, banyak para lelaki meremehkan para wanita, padahal mereka adalah wanita, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Salah seorang penyair Arab mengatakan, innal mar'ata madrasatul ula idha sta'dattaha. Sesungguhnya seorang wanita itu madrasah terbaik yang pertama bagi anak kalian, bila kalian mempersiapkannya dengan cara yang baik. Ya, ini diperlakukan dengan cara yang baik, dididik dengan cara yang baik pula. Kemudian beliau mengatakan, karena kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah. Maksudnya ijab kabul. Wanita itu menjadi halal bagi seorang lelaki, jalannya hanya satu, yaitu akad nikah yang sah. Adapun dengan jalan selain dengan akad nikah yang sah, maka hukumnya haram. Mut'ah dalam Islam hukumnya haram, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ditegaskan oleh Abdullah ibn Abbas yang riwayatnya marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau akad tanpa wali juga hukumnya haram, karena Nabi mengatakan, la nikaha liman la waliyalah. Tidak sah nikah seseorang yang tidak ada wali bagi dirinya. Aisyah radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bi ghairi waliyyin fa nikahuha batilun. Sesungguhnya wanita manapun yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, pernikahannya itu batal. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, jalan untuk mengambil seorang wanita menjadi halal baginya hanya dengan akad nikah yang sah. Lalu kata beliau, hak kalian dari mereka agar mereka sama sekali tidak memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ini salah satu hak seorang lelaki. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, ma haqqu lana 'ala imra'atina? Apa hak bagi kami atas istri-istri kami? Salah satunya Nabi menyebutkan hak seorang lelaki atas seorang wanita agar wanita tidak memasukkan orang yang dibenci ke dalam rumahnya, baik itu kerabatnya sendiri maupun tidak, dengan catatan bila kebencian itu kebencian yang tidak dilarang di dalam Islam, seperti seseorang yang memiliki akhlak yang buruk, lisan yang panjang, suka berghibah, melakukan buhtan, kebohongan besar. Orang-orang yang seperti ini boleh dilarang untuk tidak datang ke dalam rumah seseorang, walaupun dia kerabatnya sendiri. Tapi bila tidak ada alasan yang syar'i, kemudian dia melarang keluarganya datang ke rumahnya, memutuskan tali silaturahim. Kalimat-kalimat yang seperti ini telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kemudian jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka. Maksudnya kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yakni bila mereka melakukan nusuz. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wallati takhafu nusuzahunna. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan sikap pembangkangan mereka kepada kalian, yaitu nusuz. Jika wanita melakukan nusuz, apa kata Allah Ta'ala idhunna? Sebelum dipukul, ambil jalan yang pertama dulu. Nasihati mereka. Berikan mau'idhah. Karena terkadang mau'idhah itu lebih mengena daripada pukulan. Kalau ini kemudian tidak bermanfaat bagi orang tersebut, bagi wanita tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan istrimu itu dari tempat tidurnya. Maksudnya di boikot. Tidak diajak bicara, tidak tidur bersama. Kemudian kalau ini juga tidak bisa merubah keadaan dirinya, Baru thariqah yang ketiga. Fadribuhunna ay dorban ghairu mubarrih. Pukul mereka itu, yaitu pukulan yang tidak menimbulkan cacat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan pukul yang tidak menimbulkan cacat itu, yang tidak menimbulkan bekas itu ada pada makat. Bokongnya, telapak tangannya, telapak kakinya. Nabi melarang memukul pada bagian wajah. Di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi menyebutkan laisa minna man darabal wajha. Wa fi riwayah laisa minna man darabal wujuha. Wa fi riwayah idza karita 'alaiha fala tadribu 'ala wajhiha. Bukan golongan kami orang yang memukul bagian wajah. Dalam riwayat yang lain, bila engkau marah kepada istrimu, jangan pukul pada bagian wajahnya. Maka enggak boleh memukul pada bagian wajah. Bagaimana memukul bagian punggung atau bagian lehernya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Aturiduna an ta'uda ila umuril jahiliyah an tadriba unuq akhika." Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kalian mau kembali kepada perkara-perkara jahiliyah? Kalian pukul punggung-punggung, leher-leher saudara kalian." Ini menunjukkan bukti tidak boleh. Memukul punggung tidak boleh. Kalau punggung saja tidak boleh, Imam An-Nawawi mengatakan padahal punggung itu bagian, termasuk bagian tubuh yang paling keras, maka tidak boleh memukul pada bagian dada, pada bagian perut, pada bagian paha. Hukumnya haram. Bukan hanya makruh, hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam biswab. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat lelaki yang memukul istrinya pada bagian wajah, pada bagian punggung, dan bagian-bagian yang diharamkan untuk dipukul, umara boleh menghukumnya sesuai dengan ijtihadnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Nah, kemudian hafizna rahimani wa Allah juga termasuk kalau seandainya dia tidak bisa dipukul, didatangkan hakim yang diridhoi oleh keduanya, bermusyawarah akankah dilanjutkan rumah tangganya ataukah tidak. Nah, lalu beliau mengatakan sedangkan hak mereka dari kalian adalah kalian harus memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Hadis ini mengingatkan bahwa jika kita punya hak atas wanita, wanita juga punya hak atas kita. Hak yang paling utama baginya nafkah. Tetapi berkata para ulama, lebih daripada itu. Lebih daripada hak nafkah, makanan, yang paling utama bagi seorang wanita yang dibutuhkan adalah ilmu agama. Diajarkan kepada wanita itu pengetahuan tentang akhlak yang mulia. Etika kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi-Nya, beragama, lalu kepada makhluk-makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian diberikan kepadanya pakaian, yang dimaksud diberikan kepada pakaiannya yang menutup auratnya. Ada sedikit tambahan dari saya dalam masalah ini, ikhwati rahimanillah. Tidak boleh seorang lelaki membiarkan anggota keluarganya yang wanita yang telah mencapai usia dewasa, tidak menutup auratnya tanpa memberi nasihat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi." Seorang suami, seorang lelaki, pemimpin dalam rumah tangganya akan ditanyai tentang pertanggungjawaban keadaan di dalam rumah tangganya. Bukankah Nabi kita mengingatkan, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma." Dua penghuni neraka yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Yang kedua atau salah satunya Nabi mengatakan nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil buqtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Di kepala mereka ada seperti punuk unta. Mereka berjalan melenggak-lenggok menggoda lelaki yang bukan mahramnya. Tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga tercium dari jarak yang sangat jauh sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya khawilah rahimahullah, enggak boleh memberi pakaian tetapi pakaian yang telanjang. Pakaian yang membuat wanita itu tetap telanjang tidak boleh. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah menegaskan, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian wahai wanita bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa lalu. Ini yani, berpakaian tapi menampakkan aurat mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku telah meninggalkan sesuatu kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah. Di dalam hadis yang lainnya Nabi menyebutkan, taraktu fikum amraini intamasaktum bi'ima ba'di lan tadillu abada kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika sepeninggalku kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis yang pertama disebutkan hanya kitabullah saja. Jika Nabi menyebutkan kitabullah saja, itu tidak menunjukkan adanya kebolehan meninggalkan sunnah Rasulullah. Karena dalam kitabullah ada ayat yang berbunyi, وَمَا آتَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُهُ. Apa yang terdapat dan apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah, ambillah dia. Kedua, karena isi Al-Quran sebagiannya tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan sunnah. Misalnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Atau Allah menyebutkan atiuz zakah. Atau Allah menyebutkan warka'u ma'ar rafi'in. Atau Allah menyebutkan kutiba 'alaikumus syiyam. Dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara ibadah. Semua yang kita sebutkan ini tentang sholat, tentang zakat, tentang ruku, tentang puasa. Tidak mungkin kita menjumpai di dalam Al-Quran rinciannya. Tidak ada dalam Quran itu Bapak. Cara ruku bagaimana gak ada. Cara menunaikan sholat seperti apa tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran Al-Karim penjelasan tentang berpuasa itu, pembatal puasanya apa saja secara terperinci, tidak ada. Secara global saja. Maka kalau Nabi menyebutkan, berpegang teguhlah kalian dengan kitabullah, itu memberikan makna berpegang teguh pula dengan tafsirnya kitabullah. Yaitu Al-Quran Al-Karim. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Tanda-tanda kesesatan itu, bila seseorang sudah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan kita mengira meninggalkan itu maknanya tidak mengamalkan saja, tidak. Bala yuridu ayyakra Al-Quran wala yata'allamu maja'ani sunnati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'innahu tarikul Quran wa sunnah. Tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari sunnah, itu dianggap meninggalkan Quran, bahkan meninggalkan agama ini. Bisa terancam dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini. Dan para ulama menyebutkan tentang hal ini juga, di antara pembatal-pembatal keislaman itu meninggalkan mempelajari isi agama Allah tabaraka wa taala. Nah, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah tidak membaca Al-Qur'an, tidak pula mempelajari sunnah, kemudian meremehkan orang yang mempelajari dan mengamalkan Quran dan Sunnah. Lebih besar lagi dosanya. Dalam surah At-Taubah Allah mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian terhadap Allah, ayatnya Allah dan rasulnya Allah, kalian jadikan bahan untuk ejek-ejekan, kalian remehkan? Tidak ada alasan bagi kalian, sungguh kalian telah kufur setelah kalian itu beriman. Lihat ikhwan billah. Maka tidak boleh. Dia tidak pernah membaca Quran, dia tidak mempelajari sunnah, kemudian dia meremehkan orang yang membaca dan mengamalkan isinya, Al-Quran. Orang yang membaca dan mempelajari dan mengamalkan isinya, As-Sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka mudah ya, melihat tanda-tanda kesesatan itu dilihat. Orang itu dekat dengan Quran atau tidak. Dekat dengan sunnah atau tidak. Mengejek atau tidak. Bila dia mengejek, jangan ragu lagi. Pasti orang itu berada di atas kesesatan. Wallahu ta'ala ambisa. Wahai manusia, kata beliau. Ya ayuhan nas. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku. La nabiyya ba'di. Innama ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah diriku. Hadis ini menjelaskan. Bersesuaiannya hadis ini dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu sekedar bapak angkat salah seorang di antara kalian. Akan tetapi dia itu utusan Allah dan penutup para nabi. Berkata Al-Imam Ibnu Ma'in, ajma'al ulama'u ala man i'taqada anna ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan faqad kafar. Seluruh para ulama Islam telah bersepakat, barang siapa mengatakan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada nabi lagi, dia telah kafir. Maka bapak-bapak, Ahmadiyah di sisi agama Islam bukan orang Islam lagi. Karena Ahmadiyah mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Mirza Ghulam Ahmad dianggap nabi. Dan mereka meyakini nabi itu terus akan ada sampai yaumil qiyamah. Ini kufur. Hukumnya kafir. Di zaman nabi ada seseorang yang mengakui nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Maka nabi menggelarinya dengan Al-Kadzdzab, seorang pendusta, dia mengaku nabi sementara tidak mungkin ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat beliau menyebutkan la nabiyya ba'di itu juga menunjukkan tidak boleh berlaku syariat apapun di muka bumi ini kecuali syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala al-jami, ketika Isa bin Maryam turun kembali ke dunia, dia tidak berhukum dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepadanya, tetapi dia berhukum dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat di belakang Imam Mahdi, bukan beliau memimpin salat, karena syariatnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak ada umat lagi sepeninggal kalian. Ketahuilah, maksudnya tidak ada umat lagi sepeninggal kalian, maknanya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Enggak ada agama lagi yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain Islam. Tidak akan ada umat lagi yang diutus nabi kepada mereka membawa syariat yang baru, tidak ada. Umat Islam umat yang terakhir. Umat yang pertengahan, umat yang paling terakhir, tetapi umat Islam umat yang pertama kali akan menginjakkan kakinya di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Kama akhrajah al-Bukhari, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari, awal ummati yadkhulul jannah ummati wa humul masakin. Umat yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umatku dan mereka rombongan orang-orang yang miskin. Artinya di antara seluruh umat, umat Islam. Di antara umat Islam yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah rombongan orang yang miskin. Dan di antara orang yang paling miskin, orang yang miskin yang masuk ke dalam surganya Allah Taala, ahlul ilm, ahlul taqwa, ahlul ilmu, ahlul taqwa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Kemudian beliau berkata, ketahuilah sembahlah Rabb kalian. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian. U'budu Rabbakum. Nabi menyebutkan dengan kalimat Rabbakum. Nabi tidak menyebutkan U'budullaha. Karena kalimat rububiyah disepakati oleh seluruh manusia di muka bumi. Bila kita berkata kepada orang yang paling musyrik sekalipun, siapa yang menciptakanmu, dia akan berkata Allah. Bila kita berkata orang yang paling kafir sekalipun di muka bumi ini, siapa yang akan mematikanmu, dia akan berkata Allah. Bila kita berkata kepada orang-orang munafik, kepada siapapun di muka bumi ini, siapa yang memberimu rezeki, siapa yang memberikan kebahagiaan dalam hidup, mereka mengatakan Allah. Supaya mereka mengetahui, supaya manusia mengetahui, kalau ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaskah kalian sembah selain Allah taala? Makanya Nabi mengatakan kalimat ubudu rabbakum. Sembah Rabb kalian yang memelihara kalian, mengatur kalian, memberi rezeki kepada kalian, menghidupkan kalian dan kelak mematikan dan membangkitkan kembali kalian di hadapannya. Wallahu taala alam bisawab. Lalu kata beliau, dirikanlah salat 5 waktu. Kalimat ini berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tentang komentar, dan kata beliau, dan dirikanlah oleh kalian salat 5 waktu. Ini menunjukkan bukti salat wajib itu hanya salat 5 waktu. Tapi ini diselisih oleh sebagian ulama. Abu Hanifah misalnya, tidak, bukan hanya salat 5 waktu yang wajib, Bahkan sebagian sholat menjadi wajib bagi seseorang. Di antaranya menurut pendapat beliau, sholat tahiyatul masjid. Berdasarkan hadis Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini wa fi riwayat hatta yusalli rak'atain. Bila seorang di antara kalian memasuki masjid, jangan langsung duduk sampai dia sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Maka kata Imam Abu Hanifah, ini salah satu bukti bahwa ini menunjukkan sholat tahiyatul masjid itu wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tambahan kalimat yang menyebutkan dirikanlah sholat. Makna yang pertama kata Al-Imam Al-Husain, yakni antusalli ala waktiha. Lakukan sholat tepat pada waktunya. Maksudnya jangan sampai keluar dari waktu yang ditentukan oleh syariat. Yang kedua yaitu maknanya lakukan sholat secara berjamaah bagi laki-laki. Yaitu naikkanlah kalian sholat 5 waktu, yakni maknanya bagi laki-laki sholat berjamaah. Bagi laki-laki. Yang ketiga, makna salatlah kalian salat 5 waktu kalian itu, maka maknanya salatlah dalam keadaan khusyuk dan tuma'ninah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kata beliau, maaf saya tambahkan, adapun meninggalkan salat 5 waktu, ulama kita berbeda pendapat, tapi sepakat di satu perkara. Idza taraka lil juhudi 'alaiha faqad kafar. Meninggalkan sholat karena membencinya, tidak menyukainya, menolak kewajiban sholat baginya, ini hukumnya kafir. Tapi kalau meninggalkannya karena sebab malas, maksiat dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini disebut dengan kufrun duna kufrin. Tapi sebagian ulama langsung mengatakan hukumnya kufur. Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan, fala tazamu anna taraka kullaha bal taraka ahada aw ihda min khamsata al maktubati alladhi kataballahu tabaraka wa ta'ala alaina faqad kafar aw kama qala rahimallahu ta'ala. Jangan kalian sangka dia meninggalkan seluruh salat, satu saja dari salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita ditinggalkan, dia telah keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau. Dan beliau punya alasan. Alasannya adalah firman Allah Ta'ala, masalakakum fi syaqar. Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka syaqar? Mereka mengatakan dulu kami di dunia tidak mengerjakan salat. Kata Ibn Abbas, yakni meremehkan salat. Meninggalkan sebagian dari salat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kata beliau, laksanakanlah puasa di bulan Ramadan, bayarlah zakat. Membayar zakat wajib. Membayar zakat tidak boleh ditolak. Dulu di zaman Abu Bakar Siddiq, beliau memerangi orang yang enggan membayar zakat. Sampai Umar berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, alaysa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah asma minni dima'ahum? Wahai Abu Bakar, bukankah Nabi kita mengatakan barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Wa amwalahum wa aradhum, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dihinakan kehormatannya. Qala Abu Bakar As-Siddiq, illa bihaqqil Islam wa zakat haqqul Islam. Kecuali dengan haknya Islam, zakat merupakan haknya Islam. Kata Umar, aku sekarang mengetahui bahwa mengapa Nabi lebih mencintai Abu Bakar, karena dia lebih faqih dalam urusan agama. Wallahu ta'ala alam bisa. Maka orang yang enggan membayar zakat diperangi. Saya tambahkan ya khawatir rahimani warahmatullah, tapi zakat ini harus sesuai dengan yang diterangkan oleh Allah. Jangan menambah-nambahi yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita enggak boleh mewajibkan zakat yang tidak diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Karena sebagian orang yang khawatir rahimani warahmatullah menzakati sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Kendaraan misalnya. Tidak ada penjelasan dalam Islam bahwa kendaraan itu diwajibkan zakat kalau ditunggangi. Kemudian apa? Rumah. Abdullah bin Umar menyebutkan, laisa sadaqatu ala raqibikum wa buyutikum. Nabi dia tidak mengatakan baitikum, buyutikum. Tidak ada kewajiban zakat atas kendaraan kalian dan rumah-rumah kalian. Di rumah tidak ada zakatnya. Kendaraan tidak ada zakatnya, kecuali yang diusahakan. Kendaraan diusahakan, disewakan, hasilnya terkumpul, mencapai nisab dikeluarkan zakatnya. Rumah diusahakan dikeluarkan zakatnya. Adapun yang di tempat tinggali tidak ada zakatnya. Dan itu menunjukkan agama Islam ini mudah. Ad-dinu yusrun yasiru wa la tu'asiru, kata Nabi. Agamamu ini gampang, beri kemudahan, jangan kau persulit. Bayangkan, Pak, kalau rumah itu dizakati, maka orang muslim yang punya usaha hotel, hotelnya harus dizakati. Berapa besar yang harus dia tanggung? Dan itu tidak memungkinkan bagi mereka. Kalau begitu keadaannya, orang akan lari dari Islam. Nah, enggak boleh kita memfardukan sesuatu yang tidak difardukan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisat. Profesi misalnya. Bapak mungkin ada yang berprofesi sebagai dokter. Tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari profesi. Yang ada zakat harta. Kalau hartanya telah terkumpul sampai kepada nisabnya. Idza balagha haulahu wa nisabahu. Nasabnya sampai. Kemudian nisabnya sampai. Putaran waktunya sudah sesuai. Tinggal dikeluarkan zakatnya. Bila seseorang mengeluarkan setiap bulan 2,5% darinya, tidak dilarang, tapi jangan mewajibkan kepadanya. Sebagaimana Allah melarang kita mengharamkan yang tidak diharamkan, begitu pula Allah mengharamkan dari kita mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT. Mungkin sebagian orang beralasan dengan kias. Bahwa zakat profesi itu dikiaskan dengan para petani. Masa haulnya. Di mana petani setiap panen dia harus mengeluarkan zakat tanamannya. Sedangkan nisabnya dikiaskan dengan harta emas, yaitu 85 gram emas. Di mana setiap 85 gram emas maka dikeluarkan zakatnya. Kita katakan ini menggabungkan dua perkara yang tidak pernah digabungkan di zaman Nabi. Padahal Nabi menjumpai dua perkara ini. Di zaman Nabi ada orang yang berprofesi sebagai pedagang, ada orang yang berprofesi sebagai tukang bekam atau tabib, ada orang yang berprofesi sebagai gubernur, ada orang yang berprofesi sebagai petani. Tapi tidak ada di antara mereka yang diambil zakat gajinya. Bila mereka itu mengambil, diambil zakat gajinya bukan karena, bila mereka diambil sebagian dari gajinya bukan karena sebab zakat. Seperti yang dilakukan oleh Muawiyah di zaman beliau. Beliau mengambil sekian persen dari gaji para gubernurnya. Tidak kepada yang lainnya, khusus bagi para gubernurnya. Kenapa? Karena dipandang gaji para gubernur sudah sangat amat besar. Dan sebagian mereka tampak hidupnya sangat amat mewah. Kemudian diambilnya oleh Muawiyah hanya sekedar untuk ditabungkan yang bisa dimanfaatkan kepada fuqara dan masakin. Bila sewaktu-waktu gubernur ini mau mengambil, dibolehkan. Tapi bukan apa? Bukan kemudian dipatok mesti harus sekian. Tidak. Tidak demikian. Nah makanya itu kiasnya berbeda. Tapi bukan berarti setelah saya sampaikan ini, bapak-bapak yang terbiasa mengeluarkan zakat profesinya menjadi mundur ke belakang. Tidak. Saya hanya ingin menjelaskan tidak bolehnya mewajibkannya. Tetap jalan. 2,5% keluarkan. Kalau perlu 3% atau sampai 10%. Enggak ada masalah. Kalau mau. Tapi jangan sampai diwajibkan. Karena mewajibkan yang tidak diwajibkan atas oleh mereka, oleh Allah kepada mereka. Allah mengatakan, وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنْ إِفْتَرْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang mewajibkan, orang yang berbicara kepada atas nama Allah dengan kebohongan-kebohongan. Wallahu ta'ala alam bisad. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, yaitu tunaikan haji di rumah Rabb kalian. Ini menunjukkan wajib, hukumnya wajib. Bahkan dia rukun Islam yang kelima. Umar bin Khattab menyebutkan, faman kana indahu sa'atan summa lam yahuj famata 'alaiha mata alal yahudi awil nasrani awil yahudi awil majusi. Barang siapa punya keluasan harta kemudian dia enggak mau berhaji lalu meninggal dunia dalam keadaan belum haji, silakan dia mati di atas caranya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Karena orang-orang ini tidak pernah berhaji. Orang musyrik saja, Bapak. Orang musyrik Quraisy itu naik haji. Mereka berhaji. Diterangkan dalam kitab Kasbul Subuhat. Hum yahujuna wa yatasaddaquna wa yasumuna. Mereka orang musyrik itu dahulu berhaji, bersedekah, mereka berpuasa. Walaupun cara haji mereka ketika itu tidak sesuai dengan cara hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka berhaji. Lalu bagaimana mungkin seseorang muslim punya harta kemudian tidak berhaji? Ditanya oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, Bapak, persiapkan. Yang belum haji segera berhaji. Kalau punya mobil dua, jual satu untuk naik haji. Karena punya mobil enggak wajib. Punya rumah enggak wajib. Haji hukumnya wajib. Kita heran dengan sebagian orang bisa berpesiar, melancong ke luar negeri, pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu, tapi haji belum. Bagaimana kalau dia nanti meninggal dunia ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala tentang hartanya? Nauzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau selanjutnya yaitu taatilah pemimpin kalian. Dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan alaikum bisam'i wa tha'ah. Atas kalian mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian. Yang dimaksud mentaati di sini adalah innama ta'atu fil ma'ruf. Mentaati perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Wa amma ma yukhaliqu syara' fala ta'ata alaih. Adapun sesuatu yang menyimpang dari syariat maka tidak perlu ditaati. Bila pemimpin memerintahkan bunuh diri, jangan ditaati. Karena sebagian negeri ada yang memerintahkan rakyatnya bunuh diri, tidak boleh ditaati. Bunuh diri hukumnya haram. Bila seorang pemimpin memerintahkan hambanya berbuat maksiat, tidak boleh ditaati. Tapi bila seorang pemimpin melakukan suatu perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, selama pemimpin-pemimpin tersebut muslim sekalipun fasik, zalim, sekalipun pemimpin ini sahibul ma'asi, pelaku kemaksiatan, tetap ditaati pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat untuk menjaga keutuhan kaum muslimin. Nabi SAW berkata atau Abdullah ibn Umar menyebutkan, "Fala naz'a yadakum an umara'ikum." Jangan kalian cabut tangan-tangan kalian dari pemimpin-pemimpin kalian. Artinya ketaatan kalian kepada pemimpin kalian jangan kalian cabut. Hatta tarawna ala kufrin bawah. Sampai kalian lihat mereka benar-benar sudah bukan orang Islam lagi. Kalau mereka sudah bukan orang Islam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, niscaya kalian akan masuk surga. Di sini Nabi menjelaskan, berarti masuk surga itu satu, tidak berbuat syirik. Dua, menegakkan sholat. Tiga, menunaikan puasa. Empat, mengeluarkan zakat. Lima, menunaikan haji. Enam, seseorang itu mentaati pemimpin-pemimpin mereka. Yaitu mengikat ukhuwah. Mengadakan persatuan, bukan perpecahan. Sebaliknya orang yang membuat perpecahan, membuat porak-poranda barisan kaum muslimin, mereka akan lama hisabnya di yaumil qiyamah. Apakah dia akan masuk surga? Tahta masyiatillah. Ini di bawah kehendaknya Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Sampai di sini Bapak, apa yang mampu saya sampaikan di kesempatan kali ini dari penggalan pasal tentang khutbah Arafah. Adapun sisanya Anda bisa baca sendiri dalam buku yang pernah saya bagikan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya pasal tentang penjelasan Nabi tentang apa itu mukmin, siapa itu muslim, keutamaan orang yang berjihad dan orang yang berhijrah ke jalan Allah tabaraka wa taala insyaallah. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Tafadhal masykur. Silakan. Misalnya datang di waktu subuh. Karena Nabi menyebutkan rakaataini qablal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana harus dilakukan, tahiyatul masjid ataukah dua rakaat sebelum subuh ini? Yang rajih, yang kuat dalam masalah ini melakukan salat dua rakaat sebelum subuh. Karena tahiyatul masjid itu maknanya tidak harus khusus untuk dua rakaat tahiyatul masjid. Karena kan hadisnya menyebutkan idza dakhala ahadukum fil masjid idza dakhala al masjid ahadukum fala yajlis. Bila salah seorang di antara kalian itu masuk masjid, janganlah dia itu duduk langsung. Perintahnya berarti salat. Salat apapun juga. Sama kalau Anda masuk ke masjid, imam sudah salat bersama jamaah, Anda enggak boleh tahiyatul masjid. Ikuti salat bersama imam. Salatnya Anda itu sudah dianggap sebagai penghormatan kepada masjid. Tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid. Jadi kalau Anda salat dua rakaat sebelum subuh, itu sudah dianggap sebagai salat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Tapi kalau memungkinkan dilakukan kedua-duanya lebih afdol, lebih utama. Boleh? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. apakah ada contohnya atau adakah dalilnya di kamar mandi itu membaca basmalah? Ada larangan membaca bismillah atau maaf, membaca lafaz-lafaz Allah di dalam hamam. Fala yadhkurullaha fiha. Hadisnya panjang sampai Nabi menyebutkan, bila kalian berada dalam kamar mandi itu jangan kalian menyebut namanya Allah Ta'ala. Tapi dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Imam bin Bas, yadhkurullaha lafdan bilisanihi fil hamamat makruha. Lakin idza kana 'alal barrazi haram. Kalau seandainya seseorang itu berada dalam kamar mandi kemudian dia melafadzkan astagfirullah, innalillah, ada lafaz Allah keluar, itu hukumnya makruh. Tapi kalau dilakukan dalam keadaan sedang buang hajat, BAK atau BAB, hukumnya haram. Faham rinciannya? Tapi membaca bismillah ketika berwudu, sebagian ulama mengatakan wajib. Karena ada riwayat, walaupun riwayat ini diperbincangkan dan menurut pendapat yang rajih, riwayat ini riwayat yang hasan, wallahu ta'ala alam biswab, yaitu Nabi menyebutkan, la salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman la tasmiyata lah. Tidak ada wudu bagi seseorang, tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa menunjukkan baca bismillah itu wajib. Yang wajib mengalahkan yang makruh. Tadi kan larangan membaca bismillah di kamar mandi hukumnya apa? Makruh. Sementara membaca larangan menyebut nama Allah dalam kamar mandi hukumnya makruh, sementara membaca bismillah ketika mau wudu hukumnya wajib. Sehingga yang wajib mengalahkan yang makruh. Wajar kalau kita melihat ada di antara para ulama lalu berkata, tidak apa-apa tetap membaca bismillah dengan syarat tidak berdiri di mana? Di atas tempat buang hajatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan solusi. Bismillah itu, bismillah ketika mau berwudu itu tidak mesti airnya mengalir lalu kita baca bismillah, tidak. Sebelumnya kita membaca bismillah boleh. Sehingga beliau berkata, bismillah itu dibaca di luar kamar mandi. Kalau Anda memang niat mau berwudu di kamar mandi, maka dari luar Anda sudah membaca bismillah, kemudian baru berwudu di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Masih ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salahnya. Semoga Allah memberkahi majlis kita, mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab majlis kita, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di surga seperti hari ini kita bertemu. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.